Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah tambahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas surah Yusuf ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah. Yang artinya adalah Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan saya telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebahagian dari apa yang telah diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya saya telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah menjelaskan ketika dua orang yang ada di dalam penjara bertanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam pada ayat ke-36 yang telah kita bahas kemarin. Di sini adalah jawaban dari Nabi Yusuf alaihi salam menjelaskan kepada keduanya bahwa mereka berdua hanya melihat lahiriah tingkah laku. Yang sedang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam masih ada hal-hal yang tersirat di dalam dirinya, seakan Nabi Yusuf menumbuhkan dalam diri mereka itu perasaan akan kedudukan, kebaikan, kemampuan untuk memberikan jenis dan memberikan ciri-ciri makanan yang mereka terima sebelum makanan tersebut sampai kepada mereka. Begitulah pentakwilan yang dilakukan Nabi Yusuf alaihi salam kepada kedua orang yang bertanya kepada Nabi Yusuf. Di sini pengajarannya adalah perbuatan yang baik itu tidak perlu ditunjukkan. Jawaban yang baik itu bukan langsung orang minta duit kita kasih, akan tetapi bagaimana dilakukan usaha-usaha untuk menolong seseorang, bukan hanya iming-iming. Kalau saya nanti ada duit, nanti saya akan bantu kamu. Kalau proyek saya ini udah cair, saya akan mengeluarkan zakat. Kapan zakatnya keluar? Kapan usahanya itu? Iming-iming saja. Hal ini yang tidak dilakukan Nabi Yusuf alaihi salam. Kebaikan itu dilakukan dengan bentuk jawaban. Beginilah nanti makanan yang akan datang kepada kamu sebelum makanan itu datang. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam memberikan solusi dalam kehidupan kedua orang itu, jangan meminta langsung bendanya, akan tetapi inilah ciri-cirinya. Lebih luas lagi akan dipaparkan oleh Dr. Zainal dan Dr. Ardiansyah. Kami silakan. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Para pendengar yang berbahagia, kita melihat di dalam ayat ini bahwa Nabi Yusuf alaihi salam telah menjelaskan bahwa dia memang memiliki kelebihan. Ya, kelebihan yaitu mampu memberikan takwil atau penafsiran mimpi, dan dia juga mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Namun di sini Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan, "Dzalikuma mimma 'allamani rabbi," itu semuanya adalah ya ku ketahui dari apa yang diajarkan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pikirannya beda antara orang-orang musyrik dengan para rasul yang muwahhid. Mereka mengembalikan kemampuan mereka, mereka mengembalikan pengetahuan yang ada pada diri mereka, mereka mengembalikan segala kekuatan dan pengetahuan yang pada diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedikit pun tidak pernah merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bagian daripada kehebatan atau bagian daripada kekuatan yang ada pada dirinya, tidak. Tetapi apa yang dia lakukan itu semata-mata adalah merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihi salam juga sudah menegaskan bahwa dia telah meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang kafir selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah binatang dan sebagainya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada yaumul akhir. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Nabi Yusuf pun menegaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada yaumul akhir itu adalah bahagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam aspek keimanan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita melihat korelasi yang begitu tegas dan jelas antara keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa seseorang itu kepada kemampuan-kemampuan yang boleh jadi itu tidak dapat dinalar dengan akal manusia atau irrasional. Ini menunjukkan bahwa memang ada karamah, memang ada mukjizat, memang ada suatu kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia adalah orang yang saleh, maka kita akan dapat merasakan bahwa kelebihan dan keutamaan pengetahuannya itu adalah muncul dari kesalehannya, bukan sesuatu bantuan daripada jin atau iblis yang dapat saja bersekutu dengan manusia. Singkatnya bahwa orang yang beriman itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan dan keutamaan di dalam hidupnya. Mungkin itu tambahan saya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Zainal, kami silakan. Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Safiar, bahwa hidup ini, kata Ustaz Safiar, berilah kail dan jangan ikannya. Karena apa? Karena ikan kalau dimakan akan selesai pada hari itu. Tapi beri kail, mungkin dia akan bisa memancing ikan untuk mendapatkan beribu-ribu ikan atau berjuta-juta ikan. Ada yang lebih menarik lagi daripada memberi kail, buatlah pabrik kail, maka kita bisa memperkerjakan lebih banyak orang lagi. Jadi disitulah tarapan-tarapan ihsan itu. Maka dalam agama itu tidak saja terbatas bahwa memang benar sholat berjemaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Dan lebih baik lagi ketika kita menjadi imam pada sholat berjemaah itu. Jadi ada prioritas, daripada sholat sendiri di rumah lebih bagus sholat di masjid, daripada sholat di masjid di sop belakang lebih bagus sop di depan, daripada sop di depan lebih bagus menjadi imam. Nah, jadi begitu juga dalam kehidupan ini, daripada meminta lebih bagus memberi, daripada memberi lebih bagus mempekerjakan orang lain. Jadi ketika kita bisa memperkerjakan orang lain, maka pada waktu itu kita juga sudah sampai dalam derajat muhsinin, tanpa harus memberi ikan yang matang yang sekali makan akan habis dan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kasyaf atau karomah yang disebutkan oleh Ustaz Ardi, yang terjadi oleh para syekh atau tarekat sufi ya. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Yusuf alaihissalam, mimma 'allamani rabbi, bahwa semua itu tidak lepas dari dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang wali yang mendapatkan karomah tadi adalah orang yang paling santun, rendah hati, rendah diri. Karena apa? Karena dia yakin betul bahwa tidak ada apa-apanya saya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan sekali lagi, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam begitu bahagia walaupun di penjara. Karena apa? Karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya kepada hari akhirat, sehingga dia merasa bahwa puncak kebahagiaan itu ketika dia beriman kepada Allah, dan dia sangat sedih melihat kaumnya yang tidak beriman kepada Allah, dan puncak kebahagiaan itu ketika dia beriman kepada hari akhirat. Untuk itu dia sangat sedih melihat kaumnya yang bergelumuran dengan tidak mempercayai adanya hari akhirat. Untuk itu di sini dikatakan, saya telah meninggalkan apa yang diikuti oleh kaumku. Kalau Anda ingin mau menjadi orang yang baik, maka Anda berdua tinggalkanlah untuk tidak beriman kepada Allah, dan tinggalkanlah untuk tidak beriman kepada hari akhirat, karena itu adalah sumber dari kesengsaraan. Jadi kesengsaraan yang kata Syekh Muhammad, kata Nabi Yusuf, bukanlah keluar dari penjara itu yang sengsara, tapi yang sengsara adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, walaupun Anda di penjara, walaupun Anda di luar penjara. Menarik sekali yang dipaparkan Ustadz Zainal. Di sini kita dapat simpulkan bahwasannya dalam kehidupan kita hendaklah mencontoh Nabi Yusuf alaihissalam, berlaku baik, tapi dia tidak merasa dirinya memperlakukan orang dengan perbuatan baik dia, sehingga orang lain yang menilainya bahwasannya si fulan atau Nabi Yusuf alaihissalam dia itu baik. Jangan pernah kita mengkaji kebaikan diri kita, banyak mengkaji keburukan kita. Itu satu. Yang kedua adalah, apapun yang diberikan kepada kita, baik jabatan atau yang lainnya, di sini Nabi Yusuf alaihissalam mampu mentakbir mimpi. Maka beliau mengatakan di dalam Al-Quran ini, mim dzalikuma mimma allamani rabbi. Yang demikian itu adalah karena Allah yang telah mengajarkan kepadaku. Jadi rendah dirinya Nabi Yusuf alaihissalam, tidak dia mengatakan aku sanggup mentakbir mimpi. Banyak orang pada akhir-akhir hayatnya dia su'ul khotimah dengan jabatannya. Aku kalau tidak dengan jabatanku ini, aku memegang dengan titelku ini dan sebagainya, merasa dirinya dia itu lebih hebat dari Allah atau lebih hebat dari Tuhannya. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga adalah menjauhilah dari perbuatan yang menjerumus akidah kita itu terjual atau tergadai. Marilah kita istiqamah dengan keimanan kepada Allah, walaupun di hadapan kita jurang yang akan menerpa kita, akan tetapi kita masih beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apa yang telah kami sampaikan ini moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Safiar didampingin Ustadz Zainal dan Dr. Ardiansah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.